Bismillahirrahmanirrahim. Yang pulau nanti no para pangeran yang lakukan ini gini. Ada waktu kue ku dewean menikmati barang halal. Niki pentingnya pulau suwon sinten mawan sing seneng pulau ini lakukan ini. Pulau nanti mau coba hadis ini di Kabul Akbar itu. Enggak ada setan merasa tersiksa. Enggak ada sesuatu yang bisa menghancurkan punggung saya, kata setan. Kayak faraful mukmin bil halal. Senenge wong mukmin mbek barang napa? Iku setan paling tersinggung. Mulane jari Nabi Daud piye? Masa keempat adalah dia membiarkan dirinya menikmati sesuatu sing halal. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Kita tahu kan di kota misalnya nyuwun sewu kalau malam banyak dugem. Dugem di situ ada perempuan nyanyi mungkin membuka aurat dan sebagainya. Itu kan satu kenikmatan duniawi yang luar biasa. Terus di balik kenikmatan itu kue misalnya yang pojok kota, misalnya supir taksi ketemu supir taksi, supir becak ketemu supir becak, terus rokokan jagungan. Melankolis eling zaman di Jogja itu sepi, eling kampung halaman itu terduh. Senajan to ngomong lantur itu Allah senengnya rakaruan, piye-piye ninggal haram. Baiknya piye-piye ninggal haram. Lalu kalau suwun, kiai-kiai juga harus fatwa ini, supaya ibadah itu rata hajud dok. Misalnya tukang becak jagungan ini sore pintu kesultanan itu, kapiak itu, melengkungan kapiak, cocokan nasib misalnya, tukang becak cocokan nasib. Aku itu melawarat itu mulai bapak ya. Sing sito meneng, aku malah mulai mbah, terus pokoke mau kalah wah. Mau kalah. Kok ngene iki beras ya mau karek 2 kilo, aku malah karek 1 kilo. Ketika orang lain ketika melaratku tombok togel cara dhisik B apa? SDSB. Terus judi. Ayo nggo judi, nomor mobil pertama genep apa ganjil. Wes ah. Ngono iku asal gak ngomong haram itu pangeran seneng. Senajan to ngelantur mau cocokan melaratmu. Lama-lamanan melarat, silsilah melaratnya lama mana? Iku Allah ridane ra karuan, mergo menikmati barang. Mulane sak roh kula mbah mun guru kula niku senengane jagungan iki guyon. Bapak lu nak guyon nganti jam 2 bengi. Kula riyane janggal kiai kok men guyon karena tadi. Sing iso nglawan setan adalah wong soleh-soleh nikmati barang halal. Ya nikmati barang halal. Dan itu paling mudah bagi masyarakat. Masyarakat bengi-bengi bukan tahajud ya abut kan istighfar pun 10.000 kok fatwane mursid-mursid ya abut mursidnya kadang lali masuk ijazah ikon do istighfar 10.000 ini dia kadang ngemen lungo ya apik tapi masyarakat itu mesti kuat makanya asal gak haram itu apik nikmati semua lazah yang bersifat halal malah ulama sing ini besar sini tenggiri talim-talim ada ulama itu nak wisu itu ngantor ngantor neng gunung golek watu sing gede. Barang boleh waktu sing gede terus mutolaah. Bermutolaah bungok-bungok. Ainal muluk fi hadhil ladah. Endi raja-raja iku? Enake ning di dadi raja. Enak ya mutolaah ngene ora ono sing ganggu, ora ono sing nagih utang. Ora ngomong-ngomong dhewe ning dhuwur gunung. Terus dekne golek waktu paling gede. Kursine raja bandingno kursiku, dhuwur kursiku. Ame ngomong-ngomong. Pokoke ngomong dhewe ra karu-karuan. Tapi setan ku mangkel perkarane dekne. Ora toma. Lah saiki ora kadang ki enak ya dadi presiden. Uripe ditanggung negara, buka pintue dibukakno. Ya akhire uripe tersiksa to dudu. Kali-kali ngopi esuk-esuk, wae enak dadi wong biasa, wae ngopi-ngopi rasa protokoler negara wis papo dhewe. Wis ngono lah iku Allah seneng, sementing nikmati barang halal. Wae enak dadi wong biasa jam 10 turu ya ora masalah. Muga aku bupati ra iso jam 10 turu terus turu, setengah telu ngelilir ngopi. Bareng ngopi dhuwur mepet-mepet lah. Moe ku pangeran senenge ra karuan. Mergo koyo cah lucu, dadi menarik. Oh, setan puale mangkel. Makanya kata Kabul Akhbar enggak ada sesuatu sing paling mangkel lo setan kayak orang mukmin sing menikmati barang mubah sing halal. Mergo di dunia ini coba. Mulane ra usah misale ana tangga seneng jagungan ning gerdu iku sanggepe capek. Pira-pira ora dugem, ora mara niklap ora dugem sanggepe capek. Dan kono misalnya mau cocokkan kemelaratan, kenangan masa lalu. Di sini, di sore rame ini, kira bangga sepeda motor, saya kira rame, yo, saya kira rame. Barang sekarwan dia mau ngelawas band-band. Bisa unik-unik mulai serapa-apa, sementing itu. Ninggal lo barang haram, ya, sementing ninggal no barang haram. Lalu kalau aku syukur tenan mbak pangeran, kalau anggar gedong anak kulon. Kalau gak ada anak alit namanya Milano, nambah umur 6 tahun. Kalau anggar gedong, aku nangis. Ya Allah, cek api aja dengan. Kulo gedong anak itu ya seneng, jenengan dia seneng mergi kulo ngelakoni barang halal. Lo coba fair-fairan, kau jaman nuruti nafsu. Misalnya kue mangku wong ayu sing ora mahrum, mungkin nikmat atas nama nafsu. Tapi Allah sebetulnya bikin nikmat sing luar biasa. Wong mangku anak itu ya seneng. Ini bakas wong waras lo ya. Wong waras itu kira-kira mangku anak itu saja betah. Betah, dan itu nikmat luar biasa. Itu kalau betul mengganti nikmat kita, nafsu kita ben mangku wong ayu, kayak apa solehnya kita? Paham ya? Kayak apa? Orang perlu disaingi. Dibang mangku wong ayu tak tahajud tak. Raimu ra ngene iku, kaboten nak pengganti nek ngono maksud e. Wis ra usah ngono keduren. Pengganti maksiat langsung tahajud itu keduren, paham ya? Setuju ora? Ya keduren. Maksud e makomemu ra ngono, pengganti maksiat nek tahajud itu keduren. Pengganti maksiat ya mangku anak, dolanan ning pasar sampe anak. Terus delok sinetron hantu, wis ngono lah. Bengi-bengi di bang dugem lo sinetron apa? Hantu, sampe nyatakno rai sing mirip sapa. Wis kono pangeran senenge ra karuan. Wis kok antenge ning omah. Bar iku terus lesu mangan mie, pas iku turu ngora. Wis pangeran santai. Piye-piye ora dugem apa? Lo TV keselen terus gawe mie, paham ya? Mangan terus glegeken. Turu mung kru adzan subuh tangis pangeran senenge ra karo berarti malam iku kaya sukses ninggal mak semono semono gitu. Mulane setan mbek kula gak kuat setan kula kuru tenan terus kula nu pecinta barang halal sumpah nang ngepol kula jenenge do gak anak guyon gejel-gejel kan seneng ternyata setelah saya tua itu memang luar biasa kula riyane jangkep kok Mbah Mun suwe ora jagoan serane gejel-gejel kan biasa kula nu menangi mondok riyane ya yai tamunya belum banyak. Lesu apa? Enggak lesu. Masak ya? Barang kalau kita aras-arasan urga dalu-dalu. Masak apa tuku-tuku mau nopak dulu? Akhirnya tuku-tuku makan sampai kula. Makan itu ya sembakas macam-macam. Dulu saya janggal. Kenapa kiai-kiai soleh sering jagungan nasi? Ternyata di termasuk yang bisa mengalahkan setan adalah menikmati barang halal. Kalau setan kan ngenteni kita tekoni dengan maksiat. Ternyata malah jagungan. Ketika orang lain jagungan carane ngedarno narkoba, carane mendapat perempuan sing nakal. Ketika orang lain golek carane haram, kuwe jagungan barang ha. Sakjane ora apik tahajud, Gus. Sakjane ngono, tapi rai-rai ngene iki ora iso. Syariat diajak menculot langsung apa? Tahajud. Tahajud salah ngono, Gus. Biasa wae. Meskipun syukur-syukur tahajud wis ora usah diomongno, anggere wong ra roh. Tapi makomem ora ngono iku. Rasa maksa ideal, khawarit, paham ya? Rasa maksa ideal. Ini masyhur hanya Nabi ngati dawuh, api-api wong wedok itu sing dolanan mbek kowe. Mesti ya mergo asik. Bayangkan kalau kita malam itu asik mbek istri, manane tidak asik dengan perempuan nakal. Asik mbek kanca, tidak asik dengan teman nakal. Kayak apa suksesnya malam itu? Kalau nanti lo teng Jakarta, ada 3 bulan saya berbicara. Mbek kanca itu imam masjid, melarate ra karuan. Anggur bengi jagungan yang teras masjid. Ya mau ini tak yang bulan ini. Zaman sudah rusak. Alhamdulillah kita masih begini. Kamu mau malam kedua itu tiba lagi menaik. Aku menaik sahur ini muka. Menbulan balik ini. Saya ngantuk terus turun ini merpat. Turun ini ngisar mik ini merpat. Es ngono-ngono lah. Daripada tak cak tajud malah mutung. Serepot malah gak kuat suwe malah. Ana ulama sing ngene malah lucu menan ulama. Ana ulama iku mangan sapiring terus parek. Bareng marek muni ngene. Dadi wonten tenan teng kene kitab hitam. Nduk, anakku bojoku enak jebule mangan sapiring warek. Dari bojone wis suwe sapiring warek, wong itu mlebu dhisik cangkem elek. Wis suwe sapiring warek. Maksudku ora perlu korupsi, ora meru ngumpulo bedonyo akeh-akeh wong sapiring yo warek. Kita butuh duit 1 miliar. Iku kan sawangane iku mangane kita sak dekan tek sak pintal sehingga kita butuh uang banyak karena sak dekan tek sak pintal. Lha wong sak dekan sak piring warek kok diruwangi ngumpulno duit miliaran kok OTT iku lha opo ngono maksud e. Dadi ulama iku pancen wong sing cara berpikir luar biasa. Bareng ngombe teh sak gelas ternyata wis nikmat. Lha opo kudu ngombe ning lobi hotel ngene wis nek nikmat. Terus ngombe kopi sak cingkir sing regane mok 2000 lho. Ban, warung-warung gue kopi, gue rokokan, sing regane mau 500 terus nikmat. Ngene lah opo liburan di Singapura, ngene is oke. Gue ada jembatan gajah uang gue dong ada. Lu itu nak gue ngono tenan, gue setan do frustasi, ya, setan do. Ora kowe gak wis kere kakean ngayal. Kere kok ngopi ning mall, bareng romo ngayu-ayu jebule sing arek bojo kutok. Kere kok pola. Pak nak kere ku ya wis ngopi dhuwure gajah wong terus mbek ndang-ndanga. Paham yo tak warai yo kiat pikir jadi wali, paham yo. Aku yo gumun mbek ulama gumun, cemen pinter tenan ulama. Dadi dekne ku mangan bareng sak piring warung muni. Yo dek yo jebule sak piring warung. Wis suwe Mas nak sak piring warung. Lah yo lah opo keduk. Kalau kita sandekan tek sak pintal, iku wajib ngumpulo dhuwit miliatan karena satu hari berarti kena mangan pintul tek 3 pintal. Kan ndak kita satu hari mau mangan piro, Dek? Ono sak kilo dino wong sitok. Masuk sing gendut lah ini piro? Nang sofa, nang sofa, piro? Padahal mung khusuk mangane luwe akeh. Leung sing dipangan telung piring kok butuh dhuwit miliatan. Saiki kowe ngombe teh yo nikmat. Kopi ya nikmat, kopi regane piro? 3.000. 3.000 sih soda ndang-ndang sono ning cendhem 3.000 mbek mangan apa nasi kucing iki. Oh, sono nang era karuan. Terus kowe nikmati tenan. Lho coba saat kamu nikmati itu dengan orang sing berlibur di Singapura kan sebetulnya kalau ditimbang juga sama. Tapi kowe ora syukur, kere kok ngopi ning mall, terus wong ayu-ayu, sok kapan dadi ngono. Ora wong sugih, kapan numpak Alphard. Kere kakan cita-cita. Mulai Dewi Ibnu Hajar al Asqalani, wong nak mukmin tenan ku cirine piye? Menikmati barang halal. Mulai disebut halawa. Halawa maknane mah manis. Kowe roh nikmate nglakoni barang halal ku mang manis luar biasa nikmat. Dene nak kowe ngono tenan iku setan gak kuat. Kowe ora perlu tahajud. Syukur-syukur tahajud itu tentu sing ora usah mbok omongi. Kesuwen kang mundakno kowe. Langsung menculot tahajud. Wong toko-toko kula nak tak enak digaeni Gus Bae kowe enak. Perkara ana wong mati pegawe ndok TV to. Alhamdulillah mayit iki sae. Sak roh kula kegiatane nang ndok TV. Pertama mau kado kaget. Ya masalahe misale terus kegiatane ngedar narkoba. Tah trafficking kan yo repot. Jare kiye-kiye kan nyongkone kon wong apik udah aja temen pun lumayan ya. Untuk angling garmo ngono wis. Dari anaknya bareng, matur nuwun Gus. Keluarnya dia jagal mbek bapak mendelok TV. Bareng jenengan terangno ternyata itu kebaikan ya sampe. Nanti bang dugem sampe ngono terus. Wah, kula niku nek wong apik wong ngono gampang. Semoga enggak gak haram ya apik. Zaman akhir enggak gak haram ya apik. Ya piye wong zaman saya. Mbok mencolot nota tahajud. Mbok menek mbok kon duha apa digugat. Ana ki ana wong ra duwe duha bareng duha terus duwe duha ora marai sugih malah duha dadi tersangka bener ulama mau bareng mangan sak piring warung masyaallah matur nuwun Gusti jupile sak piring warung maksud tem piye jare sing beda ya maksudnya ra perlu didik miliatan wong sak piring kita butuh dhuwit miliatan kan mergo mangan sak dekan sak pintal sedina tak telung pintal padahal sak pintal lu piro ya ana sak juta 200 sak juta berarti sedina tak tolong juta, lah aku butuh ngumpulno duit miliatan dan sak piring war. Berarti sedina mentek setengah kilo berarti duit berapa? 5.000. Lah tapi agak enak, lu gampang nak penenak gampang, mangan naik selesu banget, murah enak kabe. Lalu si Mario orang kaya fikir tapi gaya orang kaya, orang lesu es mangan, dia mesti butuh lawak enak, fikir bodoh ya iki, fikir bodoh. Kenapa penenak, yo mangane ngentek ini lesu. Bangan, kok uyah mbek tempe ra wis. Turu ra enak kamarku ra enak yo ngenteni ngantuk. Bang. Mari fikir tapi do pola iki sing mas ya. Mana iki tak latih. Wong fikir ora dadi wali kok aneh cara dhisik. Dhisik wong ngerwali ku rata-rata jalure kok jalur fikir. Iki ora. Wis fikir gak wali mergo kakean tomah. Mane nasihate pangeran ning Kanjeng Nabi la tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunia termasuk kunci nikmatku sitok aja delok wong liya. Wong fakir kok kongko-kongko ning mall ya ngenes. Wis do numpak Alphard bojone wayu tuku barang mahal. Sing fakir mok sanggup 50.000 ngopi ning mall 20.000 ya ngenes. Sakjane 50.000 iku nggo ngopi gajah wong paham ya. Mok 2.000 susuke piro terus dangak-dangak ning delok iwak-iwak. Delok iwak juga tuh ternyata iwak iso bahagia. Bareng iwak dicekeli wong iwak wae manfaat ning wong liya mosok aku rahman. Nah, terus saya tibare mbek iwak lah. Jadi kunci ra bahagia iku sitok mergo delok nikmate wong liya. Mulane Kanjeng Nabi didhawuhi pangeran, la tamuddanna Ainaika ila ma matta anabi aswa jaminum zahrotal hayatid. Ya mesti linafti nahum fi anggar kowe kadung delok wong liya mesti dadi fit. Nah, dadi eling-eling tidak ada sesuatu sing aqsa mali dhuhri setan lebih memutus gegere setan kaya min farahil mukmin bil halal. Kaya senenge wong mukmin ambek barang apa? Halal itu setan kakuat. Karena barang halal ini ada di mana-mana dan kapan saja. Kalau tahajud kan tidak semua orang bisa. Mutola'ah tidak semua orang bisa baca kitab. Tapi kalau penikmat halal. Jajal misalnya gue ini segoro kidul. Ini gue ini watu sinti gue ruwatan. Serokokan dulu segoro. Wih, sugih ya aku. Kolam renang tiga wijik mewah segoro. Lala apa gue kolam renang? Ngono sak ini amba nih. Kolam renang. Seapi-api kolam renang mau pirang meter persegi. Kita punya kolam renang sing tanpa batas. Ya gue segoro apa? Kidul. Nah, tepak ya ketemu Nyiroro kidul. Lu pangeran kurang apa? Sono wong sugih nggih taman pribadi. Kuwi iso moro becici ndang-ndang ngono, paham ya? Luas mana dengan sesuatu yang disiapkan Allah dengan yang kita bikin secara terbatas. Wong marek kok delok wong sugih di kolam renang pribadi. Enake apa kolam renang pribadi? Wis gone terbatas, nak gak diubah yo elek. Perawatan segoro kidul ora usah. Perawatan. Misalnya orang enak udah diwong suge di manuk api, tapi moro alas malah manuk pirang-pirang. Wijak alami ya, wah. Soalnya orang suge gawe kebun binatang pribadi kayak kepingin. Tapi moro alas, kono nunggu nih. Wae kambah, delok gajah, masya Allah, pangeran sugi. Kira orang sing dua yang kebaikku, nunggu. Jadi ku nasihatnya pangeran eling-eling. La tamuddanna. Ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Jadi awal ke tersiksa itu mergo ndelok nikmat sing didapatkan orang lah.